angin menderu. Tahan jatuh menimpa batu kuburan. Hatiku rindu orang jauh tak lupa dari kenangan. Murai terkejut berkicau-kicauan, langit mendung diliputi awan. Alamat bumi disirami hujan, sayang disayang. Hati yang kusut berisau-risauan, nasib untung ditinggalkan kawan. Ibarat kapal tidak berhaluan, sayang disayang. Adikku rindu orang jauh tak lupa dari